Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita tentang asyirkul akbar, syirik besar. Kita sudah menyebutkan 5 ahkam, 5 hukum yang ditetapkan bagi pelaku kesyirikan syirik akbar. Baik hukum di dunia ataupun hukum di mana? Di akhirat. Ya. Dan juga telah disebutkan dalil-dalilnya. Kita akan melanjutkan insyaallah taala ya, sebelum masuk kepada perbedaannya dengan syirik asghar. Kita akan menyebutkan takrif pengertian syirik akbar. Pengertian syirik akbar. Ya. Yani di antara pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Selanjutnya kita akan sebutkan contoh. Ini tadi hukumnya. Hukum yang ditetapkan bagi pelaku dosa syirik apa? Akbar. Adapun syirik akbar, maknanya adalah sarful ibadah li ghairillah. Sarfu al-ibadah li ghairillah. Ini pengertian syirik mada akbar. Sarfu memalingkan, memberikan al-ibadah, ibadah li ghairillah, kepada selain Allah. Jadi kalau ada seorang memberikan ibadah kok kepada selain Allah, berarti dia melakukan syirik. Dan jenis syiriknya adalah syirik akbar. Ini pengertian ya, asyirkul akbar, sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah azza wa jal. Berkata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, wa min anwa'ihi du'a'ul amwat wal asnami, dan di antara jenis-jenis syirik akbar, contoh-contoh syirik akbar adalah du'aul amwat, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Doa itu ibadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-du'au huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Jadi kalau doa itu ibadah, berarti haknya siapa? Haknya Allah. Karena hanya Allah saja yang berhak diibadai. Bukankah kita sudah mengucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah saya beribadah. Yani ibadah itu ya untuk Allah. Kita telah berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu saya beribadah. Nah, sekarang saya tanya, doa ibadah atau bukan? Ibadah jelas. Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Nah, kalau doa itu ibadah, tentunya doa itu hanya untuk siapa? Allah. Allah yang bisa memberikan, Allah yang bisa mengabulkan, yang bisa memberikan surga Allah. Yang bisa menyelamatkan dari neraka juga Allah. Yang bisa memberikan rezeki Allah, yang bisa memberikan keselamatan Allah. Ya mestinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdoanya kepada amwat, kepada orang-orang yang mati dan mereka tidak mendengar, mereka tidak melihat, tidak tahu mereka. Al-amwat, orang-orang yang mati tidak mendengar dan tidak tahu apa yang terjadi. Ya, tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Ya. Tidak benar keyakinan orang yang mengatakan orang-orang yang mati mendengar semua apa yang ada terjadi di sekitar kita. Ya, bahkan ada keyakinan pada hari-hari tertentu, ya, melihat keadaan apa keluarganya datang, nah ini bagaimana anakku, bagaimana suamiku, bagaimana istriku, tidak ada. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya arwah itu, roh itu datang melihat menjenguk keluarganya? Justru dalil yang ada, ya, menunjukkan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kecuali hanya ketika seorang mengantarkan jenazah ke kuburan. Hanya sebatas itu saja ketika para pentakziah meninggalkan makabir atau makbarah kuburan. Ya, jenazah mendengar suara apa? Terompah, itu saja. Adapun kemudian mendengar ucapan-ucapan yang ada di sekitarnya, tidak. Ya. Orang yang kufur, sibuk dengan siksanya. Ya. Orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, ya, masuk dalam surga rohnya. Ya, dan mereka berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah hari kiamat itu, hatta arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali kepada keluargaku. Berdoa kepada Allah agar saya kembali kepada keluargaku, ya, dengan adanya hari kiamat. Adapun sebelum hari kiamat tidak bisa. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi tidak benar keyakinan, ya, yang mengatakan orang-orang mati itu tahu apa yang terjadi. Tidak benar. Berdoa kepada orang-orang yang mati, siapapun orangnya. Apakah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu, saya tidak boleh. Ya. Datang ke kuburan, ya, Sayyid Al-Badawi, ini kuburan yang terkenal di Mesir. Sayyid Al-Badawi, kuburan yang sangat-sangat apa namanya ramai, seperti orang melakukan ibadah haji. Datang ke sana, macam-macam dengan semua hajat. Yang punya sakit datang ke kuburan Sayyid Badawi, minta tolong kepada Sayyid Badawi. Yang tidak lancar bisnisnya datang kepada Sayyid Badawi, minta tolong kepada Sayyid Badawi. Minta tolong langsung atau intinya minta tolong, berdoa kepada Sayyid Badawi. Jadi, yakin Sayyid Badawi ini bisa mendengar. Yakin Sayyid Badawi bisa memberikan manfaat. Yakin Sayyid Badawi bisa menyampaikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah tidak dengar, Allah tidak tahu permintaan hambanya. Tidak boleh yang seperti ini. Hada syirkun billahi azza wajal. Persis apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy Arab dulu. Mereka punya patung yang namanya Waddan. Wadd itu orang soleh yang hidup pada zaman Nabi Nuh, mati, dikubur, kemudian kuburannya ramai, ada patungnya juga. Datang ke kuburannya Waddan. Ada yang datang pada kuburannya Suwa, atau Yaghuth, atau Ya'uq, Nasr. Seperti disebutkan dalam surat Nuh. Ini orang-orang soleh. Orang-orang Quraisy datang ke kuburan-kuburan mereka, patung-patung mereka. Intinya minta kepada Allah, namun menjadikan mereka sebagai apa? Perantara, minta tolong. Tolong sampaikan kepada Allah. Untuk mendekatkan diri mereka kepada siapa? Allah. Dan ini diperangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah hakikat syirik. Du'aul amwat, berdoa kepada amwat. Yeah. Mereka tidak mau dinasihati orang-orang Quraisy. Justru mereka mengatakan, mana buduhum, kami ini tidak menyembah orang-orang soleh. Kami datang mereka tidak menyembah, tetapi kami minta kepada mereka untuk mereka mendekatkan kami kepada siapa? Allah. Ya itu syirik. Kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada amwat, bukan kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Seperti Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, Ya. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrikin kalau dinasehati mereka mengatakan kami ini tidak syirik. Kami ini hanya ingin kami dekat dan didekatkan kepada siapa? Allah. Ya. Wabillahi taufiq. Kembali pada pembahasan. Kenapa doa kepada orang-orang mati itu syirik akbar? Karena doa adalah apa? Ibadah. Dan kalau ibadah itu diberikan kepada selain Allah, berarti mana? Syirik. Berarti apa? Syirik. Syiriknya apa? Syirik akbar. Wal asnam. Dan berdoa kepada asnam, kepada patung-patung. Ya, seperti zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam datang kepada patung. Subhanallah. Di mana akal orang yang menyembah patung itu? Patung sama dengan yang lainnya, makhluk. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberikan manfaat. Jangankan menolong orang lain, menolong dirinya sendiri tidak bisa. Ya, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, tidak bisa melawan. Tidak bisa membela. Ya. Tayyib. Ini contoh syirik akbar, doa kepada selain Allah. Wal istighasah bihim. Atau istighasah dengan selain Allah. Beristighasah kepada selain Allah. Istighasah itu minta tolong dikala sempit. Namanya istighasah. Minta tolong dikala sempit. Sempit istighasah. Seperti ketika perang Badar. Ya, Nabi dalam keadaan sempit. Para sahabat dalam keadaan sempit. Bagaimana tidak sempit? Sahabat hanya 300-an orang, tidak ada bekal, tidak ada kendaraan, tidak ada senjata, tidak ada persiapan untuk perang. Sempit luar biasa. Sementara orang-orang Quraisy siap dengan perlengkapan yang sempurna. Jumlah mereka banyak, 1000 pasukan. Mereka lengkap dengan perbekalan, setiap hari menyembelih 10 ekor unta untuk makan. Jadi kalorinya banyak. Ya. Siap. Senjata juga banyak. Mereka persiapkan memang untuk ya membumi hanguskan ya para sahabat dan negerinya. Jadi sempit sudah kondisi ketika itu. Dalam keadaan sempit itu Nabi berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Dan ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, yaitu kepada Allah. Jadi istighatsah haknya siapa? Allah. Kalau istighatsah kepada Allah. Nabi beristighatsah kepada Allah, para sahabat beristighatsah kepada Allah. Dan ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Allah, maka Allah mengabulkan istighatsah kalian, doa kalian di masa sempit. Allah utus bantuan malaikat-malaikat-Nya. Dalam perang Badar yang diutus oleh Allah dari kalangan malaikat, malaikat-malaikat yang mulia termasuk malaikat Jibril ikut dalam perang Badar. Termasuk malaikat Jibril. Dan malaikat-malaikat yang lain. Ya, sampai para sahabat, mereka betul-betul heran. Ya. Mereka belum sempat menebas musuh, musuh sudah mati di depannya. Yani dibunuh oleh malaikat. Ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini contoh syirik akbar yang kedua. Istighatsah kepada selain Allah. Yang ketiga. Wan nadhru lahum nadhar. Nazar itu untuk Allah, bukan yang lain. Bukan nazar untuk Nyai Roro Kidul. Kalau saya sembuh nanti, saya bernazar untuk Nyai Roro Kidul, ya, untuk menyembelih atau untuk puasa. Nazar untuk selain Allah, ini apa? Syirik. Nazar harus untuk Allah. Nazar itu ibadah. Bentuk pengagungan. Jadi nazar adalah untuk siapa? Allah. Bukan kepada yang lain. Wadzabhu lahum. Contoh yang keempat adalah adzabah, menyembelih. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah ini juga syirik. Ya. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk syaitan. Ya. Orang mau bangun bangunan yang besar, khawatir mendapatkan musibah, khawatir ya tidak akan apa namanya lancar bangunannya, maka dia menyembelih sapi persembahan untuk syaitan, untuk jin, untuk iblis. Ya. Bukan untuk Allah itu. Ini syirik billahi azza wa jalla. Ya. Karena menyembelih itu ibadah. Allah mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Allah wanhar, dan sembelihlah juga untuk Allah. Jadi menyembelih untuk Allah, makanya harus dengan lisan juga mengucapkan bismillah untuk Allah, hati juga untuk siapa? Allah. Ya. Kalau menyembelih dengan bismil masih, dengan nama al-masih, bismi iblis, dengan nama iblis, nah, sudah sembelihannya bukan sembelihan yang boleh dimakan, jadi apa? Bangkai. Tidak halal untuk dimakan, harus disebut nama Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi inilah syirik akbar, dan itu pengertian syirik akbar, sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan ini beberapa contoh dari syirik akbar. Du'aul amwat wal asnam wal istighasah bihim wan nadru lahum wad dhabhu lahum, ya, wa nahu dzalik, dan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada syirik mata asghar. Syirik asghar. Syirik asghar atau syirik kecil. Ya. Tayib. Kenapa dikatakan syirik asghar? Syirik kecil. Jangan kita meremehkan syirik kecil karena namanya kecil, tidak. Syirik kecil itu adalah termasuk dosa-dosa besar. Dikatakan kecil karena tidak mengeluarkan dari Islam, itu saja. Ya, karena tidak keluar dari apa? Islam. Karena tidak murtad. Ya, contohnya riya. Riya ini syirik apa? Kecil. Orang riya misalnya, apakah dia kafir? Jawabannya apa? Tidak, tidak kafir. Kalau dia mati dalam keadaan riya misalnya, ya, lagi sholat riya mati misalnya, apakah dia kekal di neraka? Tidak. Dia tidak murtad. Ya. Jadi perbedaannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita lihat. Kalau syirik besar itu mengakibatkan gugurnya semua apa? Amalan. Semua amalan gugur. Adapun syirik kecil itu menggugurkan amalan yang disertai. Jadi yang gugur adalah amalan yang disertai dengan syirik apa? Kecil itu. Ya. Salat subuh ikhlas, salat duhur ikhlas, salat maghrib ikhlas, salat isya riya. Yang gugur salat apa? Isya saja. Tapi kalau orang salat isya sujud, niatnya sujud untuk jin misalnya, yang gugur apa? Bukan salat isya-nya saja, semua amalannya gugur. Karena dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Lagi sujud berdoanya kepada jin. Berdoanya kepada malaikat. Berdoanya kepada amwat. Ya. Orang-orang yang mati sujud. Kan tempat berdoa. Ternyata doanya kepada Nyai Roro Kidul. Dia lagi sholat bentuknya. Sepertinya berdiri, rukuk, sujud. Tapi ketika sujud berdoa minta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu gugur semuanya amalan. Syirik akbar yujibu hubutal amal. Adapun syirik kecil menggugurkan amalan yang disertai. Yuhbitu al amal alladhi khalatahu. Menggugurkan amalan, ya, yang diiringi, disertai dengan syirik apa? Asghar. Ya, bukan menggugurkan semua amalan, tetapi menggugurkan amalan yang diiringi dengan syirik tersebut. Iya. Yang kedua, perbedaan yang kedua. Kalau syirik akbar ketika dia nanti mati, maka dia akan kekal di dalam apa? Neraka. Tetapi orang yang terjatuh pada syirik akbar, dia tidak kekal. Tidak kekal di dalam apa? Neraka. Walaupun dia masuk dalam neraka. Tetapi ada saat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dia, baru kemudian masuk ke dalam apa? Surga. Nah, Berarti yang bawahnya juga demikian. Apakah jannah surga itu haram bagi dia? Tidak haram. Di dunia bagaimana? Murtad atau tidak? Ya, tidak murtad. Dia tetap muslim, ya. Dan dia tidak murtad. Wallahu a'lamu bissawab. Tinggal dikatakan sebaliknya saja ini, ya. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita baca ucapan Syekh selanjutnya. Amma syirkul asghar, adapun syirik asghar, apa pengertiannya? Nah, di situ tertulis pengertiannya. Fahuwa ma sabata bin nusus minal kitab awis sunnah tasmiyatahu au tasmiyatuhu syirkan walakinnahu laisa min jinsis syirkil akbar. Ini pengertian syirik apa? Asghar. Syirik asghar adalah suatu amalan yang ditetapkan dengan dalil baik dari Al-Quran atau dari sunnah, amalan tadi diberi nama syirik. Jadi suatu amalan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ditetapkan namanya adalah apa? Syirik. Tetapi bukan termasuk jenis syirik akbar. Rasul mengatakan ini syirik, tetapi Rasul tidak kemudian menghukuminya murtad. Berarti syirik ini syirik apa? Asghar. Ya. Dihukumi syirik di dalam dalil, tetapi ya tidak dihukumi murtad. Yakni Nabi tidak kemudian menegakkan misalnya hukuman. Kalau orang murtad itu hukumannya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, yakni murtad, faqtuluh, bunuhlah. Tentu yang membunuh pemerintah. Tidak boleh sembarang. Pemerintah Islam, kalau ada orang yang murtad, ya, tadinya Islam kok kemudian murtad, dipanggil, diminta untuk tobat. Kamu mau tobat atau tidak? Masuk lagi Islam. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah, sudah lepas. Tapi kalau dia tidak mau masuk Islam, dipenggal. Ini hukum orang yang apa? Murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Ada amalan yang dikatakan oleh Rasul itu syirik. Bahkan ada orang yang karena jahil di zaman Rasul mungkin baru masuk Islam, ya sahabat yang baru masuk Islam terjatuh pada kalimat ini. Rasul mengingatkan itu syirik, tetapi tidak kemudian dibunuh. Berarti ini bukan murtad. Disebut syirik, tetapi tidak masuk dalam deretan syirik akbar. Berarti syirik apa? Asghar, kecil. Ya. Contohnya, karya'i fi ba'dil a'mal, seperti riya' pada sebagian amalan. Seperti riya' pada sebagian amalan. Ar-riya'. Riya' itu disebut oleh Nabi sebagai apa? Syirik. Riya' itu disebut sebagai apa? Syirik. Ya. Wal halif bi ghairillah. Contoh yang kedua. Jadi sekarang kita sedang menyebutkan contoh-contoh syirik apa? Asghar. Yang pertama adalah riya pada sebagian amalan. Riya pada sebagian apa? Amalan. Apa maksudnya? Riya pada sebagian amalan. Ya, ini riya tapi pada sebagian amalan saja, bukan pada semua amalan. Kalau semua amalan riya, ini bukan syirik asghar lagi. Riya ini sudah syirik apa? Akbar. Mengucapkan la ilaha illallah, riya. Salat, riya. Puasa, riya. Semua amalannya riya. Ini orang-orang munafik namanya. Ini orang munafik. Semua amalannya riya. Munafik. Ya. Tetapi riya yang termasuk syirik asghar adalah riya pada sebagian apa? Amalan. Sebagian besar amalan itu ikhlas, sebagian lagi amalan dia riya. Nah, ini berarti syirik apa? Asghar. Riya fi ba'dil a'mal. Riya pada sebagian amalan. Ini contoh syirik asghar. Contoh syirik kasor yang kedua adalah al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Ka'bah. Harusnya kan wallahi, harusnya kan demi Allah. Tapi ini malah demi Ka'bah. Demi Nabi. Demi Nabi Ibrahim. Demi Adam. Bersumpah namun dengan nama selain Allah. Ini syirik. Tetapi tidak dihukumi murtad. Berarti syirik apa? Asghar. Rasul tidak menghukumi murtad. Berarti bersumpah dengan nama selain Allah. Itu syirik asghar. Yang ketiga. Contoh syirik asghar. Wa qawlu dan ucapan seseorang. Masya Allah wa sya'a fulan. Ini adalah karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan dengan kalimat dan. Ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya. Misalnya, saya ini berhasil sukses ya. Karena kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya. Jadi mensejajarkan kehendaknya Allah dengan kehendaknya siapa? Fulan. Itu tidak boleh. Ini syirik apa? Asghar. Kehendaknya makhluk tidak sama dengan kehendaknya Allah. Kalau kehendaknya Allah itu, ya, apa yang Allah kehendaki mesti terjadi. Kalau kehendaknya makhluk mengikuti kehendaknya siapa? Allah. Tidak sama berarti. Saya berkehendak, tapi Allah tidak berkehendak. Tidak jadi. Tidak terwujud. Makanya Allah mengatakan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kalian berkehendak, ya, kecuali, ya, apa yang Allah kehendaki, yakni kehendak kita tidak akan terwujud kecuali kalau Allah apa? Ya menghendaki. Ya. Ya. Orang ya punya anak nomor satu laki-laki, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Ya. Wah, lanang kabeh, masya Allah. Iya, ini kehendak Allah dan kehendak saya. Subhanallah. Kehendak Allah dan kehendak apa? Saya. Apa ini? Syirik ini. Kalimat ini syirik ini. Syirik asghar. Anak pertama laki-laki. Kedua perempuan. Ketiga laki-laki. Keempat perempuan. Kelima laki-laki. Keenam perempuan. Selang-seling, selang-seling, selang-seling. Sampai ada orang yang heran. Masya Allah. Ya. Kok iso? Nah ini kehendak Allah. Dan saya. Dan keluarga saya. Enak enggak didengar sama telinga kita? Tidak enak, di telinga saya tidak enak. Kok kehendak Allah dan kehendak kamu? Kamu itu siapa? Wabillahi taufiq. Seakan-akan seorang bisa mengatur laki-laki perempuan. Tidak, tidak bisa. Wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allahu rabbul alamin. Tidak boleh disejajarkan kehendak Allah dengan kehendak apa? Makhluk, tidak boleh. Jangan. Masya Allah wahdah. Kalau memang harus mengucapkan kalimat apa namanya, ya, taib, menggabungkan dua kehendak, ya, tidak boleh menggunakan kalimat wau yang artinya dan, tidak boleh, karena kehendak makhluk tidak sama dengan kehendak siapa? Allah. Nah, ini contoh tiga amalan yang semuanya dikatakan oleh Nabi sebagai syirik, tapi Nabi tidak menghukumi mereka sebagai orang yang murtad. Berarti bukan masuk dalam jajaran syirik apa? Akbar. Kalau bukan syirik akbar berarti syirik asghar. Iya. Wabillahi taufik. Kita baca sedikit di sini ikhwan. Dalilnya, kemudian disebutkan dalil di sini. Dalil untuk tiga masalah ini. Tiga masalah ini ya ada dalilnya semuanya. Ya, barangkali kalau kita baca tidak cukup. Ya. Ya. Tapi bisa kita baca, kita akan ulangi lagi insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Ya. Kita baca ucapan beliau ya, setelah menyebutkan dalil. Wa hadzan nau' dan jenis-jenis syirik yang kita sebutkan tadi di atas, la yujibur riddah, tidak berakibat orang tadi murtad. Wala yujibul khuluda finnar, tidak pula berakibat orang ini kekal di dalam apa? Neraka. Dia tidak murtad, tidak dihukumi murtad, tidak pula dihukumi kekal di dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan melakukan ya dosa itu. Walakinnahu, akan tetapi ya, orang-orang yang mengucapkan kalimat ini yunafi, menafikan kamal tauhid al wajib, menafikan ya, bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib ya. Dan perlu diketahui semua syirik asghar itu bisa berubah menjadi syirik apa? Akbar ya. Dalam keadaan-keadaan dan kondisi tertentu, sehingga seorang harus berhati-hati. Jangan meremehkan syirik walaupun dikatakan syirik apa? Asghar, bahaya. Ya. Baik. Jadi ini wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi kita wajib untuk mengenal syirik. Dalil-dalil Al-Qur'an dan dalil-dalil As-Sunnah menunjukkan syirik ada dua macam, syirik akbar dan syirik asghar, syirik besar dan syirik kecil. Ya. Syirik akbar pengertiannya sarfu al-ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Adapun syirik asghar pengertiannya adalah amalan yang dihukumi sebagai apa? Syirik, tetapi tidak termasuk syirik apa? Akbar. Jadi Nabi mengatakan syirik namun tidak dihukumi murtad misalnya. Berarti dia syirik apa? Asghar. Contohnya syirik akbar tadi, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Adapun syirik asghar contohnya adalah riya fi ba'dil a'mal. Riya pada sebagian apa? Amal, bukan pada seluruh amalan. Kalau riya pada seluruh amalan ini namanya munafik, nifak akbar. Ya. Riya pada sebagian amalan. Atau bersumpah dengan nama selain Allah. Atau seorang mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan, ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan ya. Ya. Saya yakin kalau mau dicecer ya, ini dia apa ya, di apa namanya, dikonfirmasi lagi lebih dalam ya. Betul ini kehendak Allah dan kehendak kamu, kamu itu sama kehendaknya dengan Allah, dia mesti akan mengatakan apa? Oh ya tidak, bukan itu maksud saya. Loh, makanya kamu jangan mengucapkan ini kehendak Allah dan kehendak saya. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Wabillahi taufik. Orang berkehendak kepingin punya anak, tidak dapat juga. Ya. Orang berkehendak punya istri, tidak dapat juga. Kehendaknya tidak terwujud, ya kan? Ya. Orang hanya bisa berkehendak, ya. Kan demikian. Berkehendak untuk kaya, nyatanya tidak kaya. Orang hanya berkehendak, tidak mungkin terwujud kecuali kalau Allah apa? Menghendaki. Ini semuanya termasuk syirik mada asghar, contoh-contoh dari syirik asghar. Perbedaannya telah disebutkan tadi berdasarkan dalil Al-Qur'an was sunnah. Baik, dan kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita ingatkan banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik. Banyak berlindung kepada Allah dari syirik seperti diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, berdoa kepada Allah dengan tulus, dengan penuh harap agar diselamatkan dari itu semuanya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu dan kesyirikan yang tidak aku tahu, aku mohon ampunan ya Allah. Juga kewajiban kita adalah serius di dalam kita belajar sehingga mengerti bahayanya syirik akbar, betapa jeleknya syirik akbar, betapa mengerikannya syirik akbar, sehingga seorang takut dan berusaha untuk menjauhi diri dari perbuatan tersebut. Nah, ini kewajiban kita semuanya ma'asyiral muslimin. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini menjadi kebaikan dan manfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.